kita ulama besar pada tahun 1923 di mana di sini sudah beliau bawakan di nomor 513 wa'ala abdillah di Kita lanjutkan di Maratul 24. Wa'an Hakim ibn Hizam. Dari Hakim ibn Hizam, salah seorang sahabat yang tua umurnya, masuk Islam di usia tua. Banyak sahabat yang masuk Islam di usia tua. Juga ada beberapa sahabat yang masuk Islam di usia muda, bahkan anak, sebagaimana Mahmud bin Romi Ibn Abbas, ya, masuk Islam ketika masih anak-anak. Mahmud bin Romi, masih ingat, dia disembur oleh Nabi. Nabi berumur-umur, ayahnya disemburkan ke wajah Mahmud bin Romi. Beliau ingat, waktu itu umurku 4 tahun. Ya. Maka dua hukum dari sini bahwa anak usia 4 tahun boleh meriwayatkan hadis, dengan syarat ketika dia meriwayatkan hadis tersebut dia sudah dewasa. Ya. Sama dengan orang kafir. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, meriwayatkan sebuah hadis, hadis yang sangat terkenal, hadis Biroklus Al-Biroklah, boleh dengan syarat ketika dia meriwayatkan hadis itu dia sudah masuk Islam. Qala Hakim bin Hizam berkata meriwayatkan hadis ini, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqal, lalu aku diberi. Tsumma sa'altuhu fa'aqal, aku minta lagi, diberi lagi. Tsumma sa'altuhu fa'aqal, aku minta lagi kepada Nabi, diberi lagi. Setiap aku minta, diberi. Minta, diberi. Minta, diberi. Dan begitulah Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling tidak takut miskin. Beliau memberi, beliau sedekah, tidak takut miskin. Bahkan apa yang beliau miliki satu-satunya ketika diminta oleh orang lain diberikan. Lalu Allah menegur beliau. Ya. Wala tansa nasibaka min dunya. Muhammad, jangan lupa engkau punya bagian di dunia. Itulah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah karena saking dermawannya. Berbeda dengan kita. Kita ditegur oleh Allah karena saking pelitnya, saking bakhilnya. Nabi Rasulullah alaihi wasallam ditegur oleh Allah karena saking dermawannya. Salah satu contoh. Ini bukan satu-satunya contoh. Ini salah satu contoh. Hakim bin Hizam minta sesuatu, harta, diberi. Minta, diberi. Minta, diberi. Minta, diberi. Itu Rasul tidak pernah mengatakan tidak. Riwayat lain, ada seorang yang baru saja berkhidmat, minta kepada Nabi diberi. Minta kepada Nabi diberi. Lalu dia pulang ke kampungnya, cerita kepada teman-teman yang enak masuk Islam. Apa? Minta apa saja para Muhammad diberi. Maka berbondong-bondong kaumnya masuk Islam. Maka salah satu bentuk dakwah adalah kedermawanan. Siapa yang mencontohkan berdakwah dengan harta? Rasulullah SAW. Ya, ini yang ditiru oleh para pendeta dan pastor hari ini. Ya, maka kita jangan marah-marah dong. Ada pendeta, pastor, masuk ke kampung-kampung, nyebar beras, nyelubi, duit. Kita marah-marah dong. Jangan marah, kayak ini. Contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang pertama kali berdakwah dengan harta. Contoh. Ya. Ustaz yang mempunyai kelebihan harta, ya, datang ke kampung-kampung miskin sebelum ceramah bagi beras, bagi indomie. Tentu ini hal yang sangat bagus dan mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya, maka salah satu keburukan dan musibah dalam dakwah. Ketika para dai, para ustaz di dalam dakwahnya mencari uang. Itu pendeta dan pastor di zaman dulu. Ya, pendeta dan pastor. Kira-kira 200, 300, 400 tahun yang lalu mereka berdakwah, membacakan Injil dan minta bayaran. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam justru memberi. Berdakwah dan memberi, berdakwah dan memberi. Ini yang mestinya kita ikuti, kita contoh. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada dari mereka yang numpang hidup dari dakwahnya, mengharapkan sesuatu dari dakwahnya. Ya, tidak menjadi kebiasaan para sahabat, para tabi'in berdakwah dibayar, ya, memberi amplop dan seterusnya. Ini bukan kebiasaan para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Ya, beban dakwah kita pikul bersama. Agar apa? Agar kaum muslimin yang belum tertarik dengan Islam, syukur non-muslim agar tertarik dengan Islam, kita dakwai dengan harta. Bagi antum masuk Islam dan belajar ilmu, tentu mata-mata ingin ilmu. Tidak ada uang, bahkan jauh, bahkan kehujanan, antum sudah paham dengan manhaj ini. Jangan serahkan dengan saudara antum, ya, yang belum ada ketertarikan dengan ilmu. Maka perlu mereka diiming-iming dengan harta agar apa? Agar mau duduk di majlis ilmu, mendengarkan dakwah. Manusia tidak sama. Manusia tidak sama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memperlakukan orang-orang yang baru saja masuk Islam tidak sama dengan perlakuan Nabi kepada Abu Bakar, Umar, tidak sama. Lihat bagaimana Al-Aqra bin Abi, kemudian Abu Sufyan, kemudian Muawiyah. Masing-masing diberi 100 ekor unta oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk apa? Untuk menarik hati mereka, untuk melembutkan hati mereka, agar mereka tambah cinta kepada Islam, karena mereka baru tahu apa itu Islam. Ya. Yeah. Inilah Hakim bin Izzah. Minta kepada Nabi diberi, minta kepada Nabi diberi, minta kepada Nabi diberi. Tumpah kau, setelah itu Nabi bersabda. Setelah itu Nabi menasihati Hakim bin Izzah. Apa kata beliau? Ya Hakim, wahai Hakim, inilah panggilan Nabi. Sempurna. Ya, ya Abdul Rahman, ya Abu Bakr, ya Abdul Aziz, ya Abdullah. Ya kayak kita belakangnya dulu. Kim. Man. Dul. Ya. Padahal Abdullah, Nabi memanggil dengan sempurna namanya, Hakim. Dan nama yang ditentukan oleh Nabi, para sahabat, sama. Ya, Musa, Idris, Nuh, Hud, Isa, Musa, Muhammad, Fatih, Uthman, Zaid. Ya. Kalau dua itu dengan bapaknya, Uthman bin Affan, ya, Umar bin Khattab, satu. Nah, kita enggak kuat satu. Dua, tiga, empat. Muhammad, Isa, Ibrahim, tiga nabi kali ini dipakai. Ya, satu saja cukup. Muhammad, Isa, Ibrahim, Uthman. Ya. Adapun Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri, ini bukan nama, tetapi kunyah, panggilan. Sunnah bagi kita berkunyah. Laki-laki pakai Abu, perempuan pakai kunyah. Di kita Abu tetapi nama. Ya. Pakai Abu tetapi nama. Padahal Abu bukan nama, kunyah. Ya Hakim, kata Nabi, wahai Hakim, inna hadzal mala qadirun kull. Sesungguhnya harta ini hijau. Mana? Lihat, Nabi jujur. Ya, Nabi tidak mengatakan mencaci maki harta sebagai ini sebagai itu. Nabi berbicara jujur. Harta itu hijau, manis, satu warna satu rasa. Warna yang disukai oleh kita semua hijau. Umumnya kita suka dengan yang hijau, warna yang disukai. Yang kedua sumur manis, tidak pahit, tidak asam, tidak kecut, tetapi bulbul manis. Warna yang bagus, rasa yang enak, hijau dan manis, itulah harta. Maka Islam sesuai dengan fitrah manusia, bahwa rasa ini enak, warna ini bagus, wanita ini cantik dan seterusnya, fitrah manusia tidak bisa dihilangkan. Jangan seperti para pendeta dan pastor mau melawan fitrahnya. Dia mau melawan fitrahnya, dia ingin tidak tertarik terhadap wanita. Apa yang terjadi? Hancur dan hancur dan hancur. Tidak sanggup. Tidak mungkin seorang laki-laki mau menahan dirinya tidak tertarik terhadap wanita, tidak mungkin. Ini fitrah manusia, sunnatullah, walan tajida sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin sunnatullah itu bisa berubah. Ya. Faman akhadahu bisakawati nafsi. Kata Nabi setelah mengatakan bahwa harta itu hijau, manis, maka beliau menasihati Hakim bin Hizam, faman akhadahu bisakawati nafsi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan sakawa, sederhana, sedikit, secukupnya, burikalahu bi, maka akan diberkahi. Ya. Maka keberkahan itu dengan apa? Dengan mengambil secukupnya. Tidak terlalu takut dikumpulkan. Ya. Dia tidak melihat saldo yang ada dalam tabungannya yang sekian puluh, sekian ratus juta, tapi dia melihat yang ada di tangan orang lain. Dia punya ini, dia punya itu. Kok kenapa saya enggak punya? Dia lupa dia punya sekian banyak. Orang yang rasuk seperti itu dalam masalah dunia, yang dilihat yang selalu yang di atasnya. Wa man aqadahu bi israfi nafsi. Barang siapa yang mengambil dengan berlebih-lebihan, rakus, tamak, lam yubarak lahum fi, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka jika kita diberi oleh Allah harta yang banyak, sebagaimana Utsman, sebagaimana Abu Bakar, maka berikan kepada yang lain, sedekahkan, dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana Utsman, Umar menafkahkan separuh hartanya menjelang perang Tabuk, dan Abu Bakar seluruh hartanya. Seluruh harta Abu Bakar diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk pembiayaan perang Tabuk. Wa kana alladhi yakuru wa la yasba. Orang seperti itu ibarat orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Orang tamak, orang rakus seperti itu, makan, makan dan tidak pernah kenyang. Itulah orang yang rakus terhadap harta. Wal yadul ulya khairun min al yadis sufla. Dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Siapa tangan yang di atas yang memberi? Siapa tangan yang di bawah yang menerima? Lebih baik memberi daripada menerima. Antum juga enggak terima, enak aja datang-datang minta, datang-datang mengajak. Ya, saya akan capek dari uang. Sekarang balik. Mau antum dibalik? Antum yang menengadahkan tangan, orang itu yang memberi. Alhamdulillah, antum yang memberi. Dia yang mendengarkan kata, antum mulia, dia hina. Maka jalan marah mestinya. Bersyukur kepada Allah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang memberi, memberi, memberi, tidak meminta. Karena kemungkinan kita menjadi seperti ini, orang yang memberi, dengan kemungkinan kita menjadi orang seperti dia yang meminta, kemungkinannya sama. Kemungkinannya sama. Allah Maha Tahu. Alhamdulillah, walillahilhamd, kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang memberi, tentu ini nikmat yang sangat besar. Daripada kita menjadi orang yang meminta, meminta, meminta. Yes. Inilah nasihat Nabi kepada Hakim bin Isa. Nasihat ini tidak sampai satu halaman, bahkan setengah halaman tidak sampai. Hanya dua baris, ya, lebih sedikit. Singkat sekali nasihat Nabi. Dan begitulah mukjizat Nabi, salah satu mukjizat Nabi. Apa? Min jawami'il kalim. Ada lima kelebihan beliau dibanding Nabi-Nabi yang lain. Ada syafaat, rahmatan lil alamin, sementara Nabi-Nabi yang lain untuk umat tertentu. Nabi Hud khusus kaum 'Ad, Nabi Saleh khusus kaum Thamud, Nabi Musa, Nabi Isa khusus Bani Israil. Adapun Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia di alam raya ini, semua wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ada lima. Salah satunya ini min jawami'il kalim. Ucapannya ringkas, padat, tetapi isinya dalam sekali, luas sekali. Yes. Maka para imam mengatakan jika Nabi berbicara satu baris, dua baris, maka jika pembicaraan itu diucapkan oleh orang lain, bisa satu lembar, dua lembar. Kalau Nabi yang bicara sebaris, dua baris. Yes. Maka bertahun-tahun kita pelajari hadis-hadis Nabi di majelis ini, ya, kita dapat hadis Nabi yang hanya sepotong dua potong, di dalamnya ada fawaid 10, 15, 20, ya, dan ini ada yang belum ditemukan. Ini 20, 15 yang ditemukan oleh Syaikh Al-Bilal, yang ditemukan oleh ulama lain, yang tidak ditemukan oleh Syaikh Al-Bilal masih banyak lagi. Inilah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min jawami'il kalim. Diberi ucapan yang ringkas, padat, tetapi isinya luas sekali, dalam sekali. Inilah nasihat Nabi. Tidak sampai tiga baris. Apa hasilnya? Ya, nasihat Nabi yang tidak sampai tiga baris ini hasilnya apa? Mari kita lihat. Ya, begitu mendengar nasihat Nabi ini, apa kata Hakim bin Hizam? Qala Hakim, berkata Hakim, ya, atau secara langsung Hakim mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Siapa? Allah, demi Allah. Satu-satunya sumpah yang diperbolehkan. Maka demi Jibril, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi langit, demi bumi, demi bintang dan seterusnya haram. Yes. Kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah bohong, aku bersumpah palsu, tetapi dengan nama Allah itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah jujur benar tapi dengan nama selain Allah. Karena bersumpah palsu tapi mengucapkan demi Allah itu sama, tapi belum kufur, belum syirik. Tapi bersumpah benar tetapi memakai nama selain Allah, syirik, kufur. Satu-satunya sumpah yang boleh diucapkan oleh seorang muslim adalah demi Allah. Adapun Allahnya bisa diganti dengan Ar-Rahman, bisa diganti dengan Rabbul Ka'bah, bisa diganti dengan walladhi ba'athaka bilhaq, walladhi nafsi biyadih, boleh. Intinya tujuannya Allah. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, demi Allah, la arza'u ahadan ba'daka syai'an, aku tidak akan minta kepada siapapun. Ya, setelah ini. Setelah ini ya Rasulullah saksikan, aku tidak akan minta lagi kepada siapapun hatta ufariqad dunya, sampai aku meninggalkan dunia ini. Lihat, tiga baris ucapan Nabi, tiga baris kurang, ya, menggunjam dada Hakim bin Hisam. Malu bukan main. Minta diberi, minta diberi, minta diberi, minta diberi. Setelah memberi yang terakhir itu, Nabi memberikan nasihat seperti tadi. Langsung jatuh hatinya dan menerima nasihat Nabi dan bersumpah. Mulai sekarang, ya Rasul, aku tidak akan minta kepada seorang pun manusia sampai aku mati. Ya, tidak seperti kita. Dua jam kita nasihat, nunduk dia, ya, besoknya maksiat lagi. Ya, itulah kita. Nabi alaihi salatu wassalam ucapannya penuh dengan berkah. Singkat cerita, Nabi wafat. Pemerintahan, kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar. Ya, siapa yang memilih Abu Bakar tidak sampai ratusan orang. Saya kira 50 orang tidak sampai. Ya, jadi yang memilih Abu Bakar menjadi khalifah segelintir orang. Dan begitulah Islam mencontohkan. Tidak perlu menyertakan seluruh rakyat untuk memilih. Maka Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah dan seterusnya tidak tahu benar. Ya, bahwa ternyata Abu Bakar sudah dibaiat, sudah dipilih menjadi khalifah di Taqifah Bani Sa'ad. Ya, oleh beberapa orang Ansar dan beberapa orang Muhajirin. Termasuk di dalamnya Umar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama, khalifah Rasul, ini julukan yang lebih masyhur pada diri Abu Bakar. Adapun Amirul Mukminin julukan terhadap Umar. Intinya sama, pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u hakiman. Pada satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Hakim bin Hisam liyuhtiyahul ata, untuk memberikan haknya kepada Hakim bin Hisam. Karena pemerintahan Abu Bakar diteruskan Umar, Utsman dan seterusnya. Apabila baitul mal berlebihan harta, apabila mendapatkan ghanimah rampasan perang, maka diberikan kepada kaum muslimin, wabil khusus para sahabat Nabi. Ahlul Badar, ya, Ahlul Hudaybiyah, Bayatul Ridwan. Jadi dibagi-bagi. Ini cara yang ditempuh oleh pendahulu kita. Dan seperti hari ini disimpan. Ya, negara mempunyai simpanan bertriliun-triliun. Rakyat miskin. Ada yang kelaparan? Ya, Abu Bakar tidak. Negara punya harta langsung diberikan. Maka keberkahan betul-betul Allah berikan kepada kaum muslimin waktu itu. Ya, kaya. Nah, Abu Bakar memberikan kepada Hakim bin Hisam. Hakim tidak minta, tapi Hakim dipanggil untuk diberi. Faya'ba ayyakbala minhum syai'an. Hakim bin Hisam tidak mau menerima pemberian itu, tidak mau. Ya, jangankan minta, diberi saja loh. Jadi lebih dari sumpahnya. Sumpahnya para Nabi kan hanya mengatakan aku tidak akan meminta. Tapi lebih dari itu, apa? Menerima saja tidak mau. Ya. Abu Bakar wafat. Tidak lama Abu Bakar memerintah hanya kira-kira 2 tahun. Setelah itu Umar kira-kira 10 tahun. Ya. Setelah itu Utsman 12 tahun. setelah itu Ali kira-kira 8 tahun. Ya. 6 tahun. Setelah di total 30 tahun. Persis sabda Nabi alaihi salatu wasalam, khalifahku akan berjalan selama 30 tahun. Dan benar dari dibaiatnya Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'adah beberapa hari setelah Nabi wafat sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ketika beliau akan berangkat mengimami salat subuh di Kufah, ya, pas 30 tahun. Ya, itulah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdi. Nah, sekarang Umar. Di zaman Umar, peninggal Abu Bakar, thumma inna Umar radhiyallahu anhu ja'ahu liyuftiyahu. Umar juga memanggil Hakim bin Hizam untuk memberikan bagiannya. Diberikan kepada Hakim bin Hizam. Wa aba ayyaqalahu. Hakim bin Hizam menolak. Tidak mau menerima pemberian Umar bin Khattab. Maka lalu Umar berkata di hadapan kaum muslimin. Ya ma'asyaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin, ushidukum ala hakimin, aku memberikan persaksian kepada kalian terhadap Hakim bin Hizam. Saksikan oleh kalian bahwa aku telah memberikan, menawarkan harta bagian kepada Hakim bin Hizam. Ya, anni a'ridu 'alayhi haqqahu alladhi qatamahu Allahu lahu. Dan itu bagian dia. Allah berikan bagian dia fi hadzal bait dari harta fa'i. Harta fa'i, harta yang diterima oleh kaum muslimin dari rampasan perang termasuk di dalamnya dan dari hal-hal lain di luar kharaj dan mak. Adapun kharaj dan mak, pajak ini khusus diambil dari non muslim. Adapun dari kaum muslimin hanya diambil berupa zakat. Tidak pernah ada pemerintahan Islam di zaman itu yang memungut pajak kepada kaum muslimin. Kaum muslimin sudah dibebani dengan zakat. Yang dibebani pajak mak kharaj adalah non muslim. Ya. Aini faid. Hakim bin Hizam menerima bagian dari harta faid. Wa yakta ay yakhudahu. Tetapi dia tidak mau menerima. Saksikan oleh kalian wahai kaum muslimin, aku telah memberikannya tetapi Hakim menolak. Umar takut nanti di hadapan Allah tidak ada saksi. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita dan Allah minta saksi. Ya, di antara yang akan menjadi saksi dari seluruh umat adalah Rasul dan para sahabat. Rasul dan umatnya. Bagaimana berkaitan dengan Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Nuh ditanya oleh Allah, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan kesalahanmu kepada kaummu? Nuh menjawab, sudah. Lalu Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, wahai umatnya Nabi Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Dijawab oleh umatnya, belum. Belum. Nuh bilang, sudah. Umatnya bilang, belum. Lalu Allah bertanya kepada Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi? Ya, yang akan meringankan engkau, yang akan membela engkau? Nuh menjawab, ya, aku punya. Siapa? Muhammad dan umatnya. Ya, kita semua. Tentu kita semua menjadi saksi. Kenapa? Kita baca surah surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah siang dan malam selama 9 tahun. Menyampaikan kebenaran risalah Allah Rabbul Alamin kepada anda. Ya, maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya menjadi saksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya dan Allah terima kesaksian itu. Dan Nabi menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat itu. Di sini Umar. Umar tidak ingin pertanggungjawaban di hadapan Allah berat, memberatkan dia. Maka Umar minta persaksian kepada kaum muslimin dengan ucapan tadi. Wahai kaum muslimin, saksikan oleh kalian bahwa aku telah menawarkan harta kepada Hakim bin Hizam bagian dia, tapi dia menolak. Falam yarzaq hakimun ahadan minan nas. Maka setelah itu Hakim tidak pernah meminta kepada siapapun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah nasihat dari Nabi waktu itu, hatta tuwfiya, sampai Hakim meninggal. Bahkan di riwayat lain, Hakim naik unta, tua, sudah tua, naik unta, jatuh cabut. Hakim tidak mau minta tolong kepada orang yang di bawah. Dengan susah payah, tua renta turun dari untanya mengambil cabutnya sendiri. Lihat bagaimana nasihat Nabi alaihi salatu wasalam menggunjam di dada Hakim bin Hizam. Ya, dan begitulah umumnya para sahabat. Sekali dinasihati Nabi, dibawa seumur hidup. Ya, nasihat orang Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, hadis sini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fikrul hadis yang pertama, bayanu azimi karamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yu'ti ata'an, wa annahu yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra abada. Keterangan betapa dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan, beliau berperawak, beliau berderma, tidak takut miskin. Ya, selama-lamanya. Salah satu yang tidak ada pada diri Nabi adalah takut miskin. Sesuatu yang sangat besar di hati kita hari ini, takut miskin. Ya, aman dosa biasa-biasa saja, aman neraka biasa-biasa saja, aman miskin takut saja, takut miskin. Ketika kaum muslimin takut miskin, maka kaum muslimin sudah masuk dalam perangkap syaitan. Karena perangkap syaitan banyak diantaranya menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Sedangkan Allah tidak pernah menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, tapi menakut-nakuti manusia dengan jahannam, neraka, murka Allah. Yang kedua, bazlu nasihati wa hirsu ala nafsi al-ikhwani 'inda taqdim al-'awn, li'anna an-nafs takunu muhayya'atan lil-intifa' bil-kalim at-tayyib. Memberikan nasihat dan manfaat kepada sesama muslim, saudaranya sesama muslim, ya, setelah terlebih dahulu memberikan pertolongan, nah kemudian memberikan nasihat. Jadi jangan hanya menolong saja. Karena apa? Ini kesempatan. Ya, ketika antum minta tolong kepada sebulan, ditolong. Kemudian sebulan ini berbicara tentang sesuatu, maka insya Allah terngiang di telinga. Maka jika antum menolong orang, sambil dinasihati, ya, insya Allah terngiang. Beda dengan nasihat doang, tak pernah nolong. Ya, nasihat doang, enggak ngasih apa-apa, nasihat doang. Ya, nah, berbeda. Menolong, kemudian menasihati. Bagaimana Nabi alaihi salatu lebih mengenal. Al-mu'ti khairun minal-akhir. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang mengambil. Maka semangatlah untuk memberi, bukan semangat untuk mengambil. Bahkan hari ini semangat untuk mengambil. Ya, kalau ada perhatikan semangat. Ya, ngantri, oh berjam-jam, oh rela. Demi gratisan. Oh, tidak banyak, 15 ribu, 20 ribu. Tetapi ngantri saja. Ya, semangat meminta, semangat mengambil. Yang terbaik semangat memberi. Dan hadis-hadis yang merangsang kita untuk memberi bukan hanya untuk orang-orang kaya, orang kaya juga. Tetapi kita yang miskin, tetapi ada kesempatan untuk memberi, memberi. Yang kaya mungkin 1 juta, 2 juta, 5 juta. Kita 10 ribu, 15 ribu. Ya, belum tentu kita kalah pahalanya. Hadis sahih yang mana 1 dirham mengalahkan yang 100 dirham. Sedekah 1 dirham, tapi pahalanya lebih banyak dari sedekah 100 dirham. Kenapa? Orang yang sedekah 100 dirham, dia uangnya ribuan dirham. Sedangkan orang yang sedekah 1 dirham ini, uangnya cuma, hartanya cuma 2 dirham. Ya, nanti yang akan dinilai oleh Allah pengorbanan kita, bukan banyak sedikitnya. Kan kita sudah pelajari apa itu jud, apa itu qam, apa itu isa. 3 kedermawanan. Ya. Kemudian jam'ul mali min ghairi hajatin yudurru wa la yanfa. Mengumpulkan harta yang tidak dibutuhkan. Sebenarnya kita enggak butuh. Ya, enggak butuh. Anak-anak sekolah sudah kebayar, listrik, telepon sudah kebayar, pembantu sudah kebayar, makan cukup untuk sebulan dan seterusnya. Mau apa lagi? Ya, tapi ini dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan karena ketamakan kita, perlakuan kita ditambah dengan rasa bakhil kita. Apa kata beliau? Yadurru wa la yanfa. Ini memudaratkan, tidak mendatangkan manfaat. Ya, akan mendatangkan manfaat kalau apa? Diserahkan. Nah, kata Nabi, yang betul-betul milik kita itu adalah yang sudah kita makan kemudian jadi kotoran. Yang sudah kita pakai kemudian usang. Satu lagi, yang kita sedekahkan lalu disimpan oleh Allah. 3 itu yang betul-betul milik kita. Adapun yang di tabungan, yang di kulkas, yang di meja makan dan seterusnya belum tentu milik kita. Ada kalanya busuk, hangus kebakar, ya, hilang, malingan. Ada kalanya harta kita masih utuh, makanan kita masih banyak, tapi kitanya yang meninggalkan itu. Ya, kita tinggalkan itu semua. Kita pindah tempat ke ruang 2x1 meter. Ya, padahal harta masih banyak. Gitu. Masih 9 miliar. Dia tinggal. Itulah kelemahan manusia. Dan kita tidak tahu kapan itu terjadi pada diri kita. At-ta'affufu an su'alin nasi wa la siyama li ghairi hajatin. Anjuran menahan diri tidak minta-minta kepada manusia, terutama ketika tidak dibutuhkan. Ya, tidak butuh-butuh amat jangan minta. Kecuali terdesak kepepet. Ya, rumah kebakaran, rumah kebanjiran, ambruk. Ya, pekerjaan tidak ada dan seterusnya. Dalam keadaan darurat seperti ini boleh halal minta-minta. Adapun dalam keadaan tidak darurat, kita masih punya kedua tangan kita, kedua kaki kita, jangan minta-minta. Berusahalah sendiri. Masuk? Masuk ya? Ya, kita berada dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'abiru da'wah.

teori siapa itu? Montesquieu, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, ya, Islam satu. Hakim sekaligus penguasa, ya, sekaligus yang membuat undang-undang. Siapa hakim di zaman Abu Bakar? Abu Bakar sendiri. Siapa hakim di zaman Umar? Umar sendiri. Ya. Nah, hakim atau penguasa wajib memberikan hak kepada orang yang berhak. Lafadznya beliau memakai lafadz yang bagi sepatutnya, selayaknya. Diterjemahkan wajib. Jika para sahabat dipersaksikan keislamannya oleh Rasul, lalu bagaimana dengan kita yang terlahir dari orang tua Muslim? Perlukah kita mengucapkan dua kalimat syahadat disaksikan oleh seorang Muslim? Apakah perbedaan dua kalimat syahadat dalam rukun solat dan rukun Islam? Ini syubhat yang keluar dari kelompok Khawarij, terutama Khawarij di negeri kita ini. Mereka beranggapan bahwa Islam kita belum sah karena belum disaksikan di hadapan seorang syahid. Tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Sa'ad, Zubair, semuanya bersyahadat khusus di hadapan Nabi. Ya. Kita kapan bersyahadat di hadapan seorang syahid? Mereka lupa. Bagaimana anak-anak para sahabat? Ya. Anak-anak para sahabat dari kalangan tabi'in tidak ada riwayat membaca syahadat secara khusus. Kenapa Abu Bakar, Umar dan seterusnya membaca syahadat secara khusus di hadapan Nabi? Karena jelas mereka jahiliyah. Karena jelas mereka non-muslim. Ketika Islam datang, tentu bersyahadat secara khusus. Adapun anak-anak para sahabat dari kalangan para tabi'in, tidak ada riwayat mereka bersyahadat secara khusus di hadapan ayahnya, di hadapan Ali bin Abi Thalib, di hadapan Muawiyah, tidak ada riwayat. Karena apa? Agama seseorang mengikuti ayahnya. Ketika orang tua kita Muslim, otomatis kita Islam. Dan setiap hari kita baca syahadat. Kecuali kalau kita mau murtad, baru dibaptis secara khusus. Ya, ketika kita tidak dibaptis, ketika kita ikut kakak kita, ayah kita ke masjid, otomatis muslim. Tidak perlu membaca syahadat secara khusus. Firqah-firqah dolar di negeri kita ini seperti NII, LDII dan seterusnya, mereka menawarkan syahadat secara khusus, membaca syahadat secara khusus di hadapan syahid, baru sah Islamnya. Kalau tidak, maka belum sah Islamnya dan masih kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Maka dari mereka membolehkan mengambil uang ayahnya, majikannya, karena mereka semua masih kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Termasuk apakah jika memberikan uang untuk orang yang menikah? Kalau ini sumbangan, mungkin yang mau nikah kurang biayanya, ya tentu ini termasuk ta'awun, ya, tolong-menolong dalam kebaikan. Tapi kalau sudah ada biaya, sudah walimah, kita datang diundang makan, ya buat apa? Makanan sudah ada. Ya, maka salah satu kebiasaan yang buruk, kita datang diundang walimah, diundang makan, undangan, memberikan amplop, memberikan sumbangan. Ini kebiasaan buruk. Ya, karena orang yang mengundang makan tentu siap berkorban. Dia sudah siapkan dana untuk memberikan makan. Kalau tidak ada, ya ngapain walimah? atau walimah yang sederhana. Sebagaimana Nabi nikah dengan Juwairiyah, dengan Sofiyah besar-besar. Dengan Juwairiyah sederhana sekali. Hanya beberapa mengundang beberapa orang saja. Maka jika antum nikah dan tidak ada biaya banyak untuk walimah, ya sekedarnya saja. Ya, panggil 4 orang, 5 orang teman antum. Ya, beli martabak, makan martabak gitu. Ya, termasuk walimah. Yang penting ada yang dimakan. Ya. Jangan walimah enggak ada makanan. Kalau ada makanan yang sederhana saja. Kita hidup jangan terlalu memaksakan diri. Bisa besar-besaran silakan, tidak tercela. Sebagaimana Nabi pernah walimah besar-besaran. Juga Utsman bin Affan pernah walimah besar-besaran. Kalau ada uang, kalau enggak ada jangan memaksakan diri, sederhana saja. Ya. Bagaimana hukum meminta-minta sumbangan di tengah jalan untuk masjid? Yang pertama, bikin macet. Ya. Ini berarti menghalangi hak jalan sesama muslim. Ini buruk dan buruk sekali. Ya. Yang kedua, yang lewat tentu bukan hanya kaum muslimin. Banyak orang-orang non-muslim yang lewat, ya, tentu ini memalukan. Maka minta-minta sumbangan di pinggir jalan, saya tidak berani mengharamkan, ya, tidak ada dalil yang jelas, tetapi lebih baik hindari. Insyaallah masih banyak kaum muslimin yang dermawan, yang bisa kita ketuk hatinya untuk menyumbang masjid kita, santren kita, ya, tidak harus dengan minta-minta di pinggir jalan. Membuat jalan itu macet, terhambat, ini tercela. Maka Nabi SAW mengatakan termasuk bagian dari keimanan apa? Membuang duri, membuang gangguan dari tengah jalan. Imaratul adza al-thari. Ini bagian dari maka orang-orang yang membakar ban di jalan, ya, jalan mobil, motor, dibikin jalan manusia, ini zalim. Kita disuruh melapangkan jalan kaum muslimin, bukan menghambatnya. Apakah pada saat Imam Mahdi tiba, semua golongan yang 73 umat Islam akan berada di pihaknya? Kecuali Khawarij. Orang-orang Khawarij ini tidak berpihak kepada Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, tetapi berpihak kepada Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Khawarij muncul, maka tidak akan pernah hilang. Jadi sepanjang zaman Khawarij ini selalu ada. Sampai yang terakhir dari mereka berpihak kepada Dajjal. Ya. Adapun kaum muslimin yang berada di atas manhaj yang hak, tentu akan berpihak kepada Al-Imam Mahdi. Anas setiap bulan Ramadan sering diminta mengimami di masjid yang ada bid'ahnya. Apakah ini diperbolehkan? Iya, asal antum tidak melakukan bid'ah. Ya, lakukan sesuai sunnah yang antum ketahui. Ya, kalau habis itu tidak diperbolehkan lagi, ya, alhamdulillah. Berarti nggak ada tanggung jawab. Ya, kalau ditunjuk, ya tentu imam suka-suka imam. Saya kan sudah ditunjuk jadi imam. Mau bismillah sir, mau jahar, kan terserah saya. Habis itu mau amin-amin atau tidak kan terserah saya. Begitu. Lakukan sesuai sunnah. Ya. Jika kita sakit tidak mampu sholat dengan berdiri, bolehkah sambil duduk? Bagaimana cara duduk? Tawaruk apa iftiros? Iftiros ketika duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, dan tawaruk ketika tahiyat akhir, kalau bisa. Yes. Kemudian ketika posisi berdiri, sementara kita duduk, karena tidak bisa berdiri, maka posisinya bukan tawaf. berarti istirahat. Ya, dengan sedekah di dada. Rukuk, sujud biasa tentunya. Rukuk dengan membungkukkan badan. Ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka lakukan apa saja yang bisa dilakukan. Walaupun hanya berupa isyarat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita akhiri karena di sini ada acara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.